الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Sekarang yang mana ini? Salah bab syafaat ya. Itu bab syafaat. Masih di kaidah kedua. Di poin di footnote nomor 7. Ya. Di footnote nomor 7. Wasyafa'atu al-manfiyah makanat tutlabu min ghairillah. Syafaat manfiyah. Ya. Wasyafa'atu fiha yang mana berarti? Syartu Adam. Qala rahimahullah ta'ala wasyafa'atu fiha haqqun wa fiha batilun. Asyafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun hiya ma tawaffara fiha syartani. Kata Syekh, syafa'at fiha di dalamnya ada yang hak, wa fiha batilun. Jadi di dalamnya juga ada yang batil. Wasyafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun, maka syafaat yang hak dan benar ialah ia ma tawaffara fiha syartan, yaitu yang terpenuhi dua syarat. Syartul awal an takuna bi idznillah, yang pertama mesti ada dari izin Allah. Ini benar. Syarat yang kedua, tafadhol di sini ya. Syarat yang kedua, Mas Bowo. Cukup. Nah, syarat yang kedua, setelah syarat yang pertama syafaat yang hak, yang terpenuhi dua syarat, antakuna bi idznillah, syafaat itu dengan izin Allah. Yang kedua, ayakuna al-mashfu' fihi min ahli tauhid, ay min usatil muwahidin. Nah, orang yang mendapatkan syafaat, dia mestilah dari kalangan ahli tauhid, yaitu dari kalangan orang-orang yang bermaksiat, dari kalangan orang-orang yang bertauhid, yang mendapatkan syafaat. Nah, baik. Jadi, kalau orang itu berbuat syirik, maka dia tidak akan bisa berbuat, tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Hanya orang-orang yang bertauhid. Kata Nabi SAW, As'adun nas bi syafaati yawm al-qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Yang manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak ialah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari kalbunya. Dalam artian tidak merusak keikhlasan syahadatnya tersebut dengan kesyirikan. Fa in ikhtalla syartun. Nah, apabila tidak terpenuhi satu syarat minas syartain dari dua syarat tadi, wa syafa'atu batilatun, maka syafaat tersebut adalah batil. Allah Ta'ala berfirman, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapakah yang memberikan, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapakah yang memberikan memiliki syafaat di sisinya, kecuali ya, dengan izinnya. Wala yashfa'un illa liman irtada. Dan tidak akan memberikan syafaat kecuali orang yang Allah berikan ridha. Wahum usatul muwahidin. Itu mereka adalah dari kalangan usatul muwahidin. Itu dari kalangan orang-orang yang berbuat maksiat, dari kalangan muwahidin. Mereka dapat syafaat. Amal kufar wal musyrikun, fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in. Adapun orang-orang kafir dan kaum musyrik, maka tidak bermanfaat untuk mereka sedikitpun syafaat para orang-orang yang memberikan syafaat. ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Nah. Baik, sekarang berikutnya fa haula'i, ya, tafadhal. Dibaca di sini, ya, Mas Fatur. Maknaha. Wala rafu maknaha. Nah, terus biduni huruf ba. Biduni huruf ba itu. Biduni idnillahi azza wa jalla. Bal qaluha iman huwa musyrikun billahi la tanfa'u syafa'atu syafi'ina. Wa haula'i yajhaluna. Yajhalun. Jahula yajhalun. Yajhaluna makna syafa'atil haqqati wa syafa'ati al-fa'ilati. Nah. Fahaula'i sami'u bi syafa'ah. Maka mereka mendengar syafaat. Wala rafu ma'naha, tapi mereka enggak tahu apa maknanya. Wa rafu yatlubunaha min haula'i biduni idznillah. Maka mereka mencari-cari syafaat tersebut dari mereka tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bal talabuha liman huwa musyrikun billah, bahkan mereka mencarinya dari orang yang berbuat syirik, dari kaum musyrik. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, la tanfa'ahu syafa'atu syafi'in, maka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Bahkan mereka adalah orang-orang bodoh terhadap mana syafaat yang benar, ya, dan syafaat yang batil. Mereka enggak bisa bedakan mana syafaat yang benar dan syafaat yang batil. Kemudian wa dalilu syafa'ah, dan dalil syafaat, Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Nah, mudah, ya. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka. Wayaqulun, dan mereka orang-orang kafir ini berkata, haula'i, berhala-berhala kami ini adalah syufa'auna, para pemberi syafaat kami indallah, di sisi Allah. Syaumul kok bukunya bersih. Kalau sudah bisa baca kitabnya, ya bersih enggak apa-apa. Tapi kalau belum bisa baca, diharokatin. Dicatat artinya apa. Ya. Bersih juga. Ya. Bukunya jangan dibiarin bersih. Kecuali udah lancar. Kalau belum lancar, diharokatin. Tulis di situ artinya apa itu, setiap kosakata. Terjemahan bebasnya apa. Ya, itu buku siapa? Fotokopi. Udah coret-coret aja. Memangnya mau ngapain masukin museum? Nah, coret-coret aja. Coret. Kasih harokat kalau belum paham. Ya. Kalau bingung Eropnya ini apa, nanti tanya. Jangan sampai bukunya bersih ya. Saya lihat bersih bukunya itu, kan coret-coret. Shaumur, Rusji. Baik. Fasyafa'atu syafa'atani. Syafa'at itu ada dua. Syafa'atun manfiyatun, syafa'atun musbatatun. Syafa'at manfiyah, syafa'at yang batil. Syafaat yang dinafikan. Dan syafaat musbatah, syafaat musbatah ialah syafaat yang hak, yang ditetapkan. Wa syafaatul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat manfiyah ialah ma kanat tutlabu, yaitu yang diminta, dicari, min ghairillah, dari selain Allah, fi ma la yaqdiru alaihi, ya, dari, yaitu dari orang yang tidak mampu alai untuk memberikan syafaat tersebut, illallah, kecuali Allah. Dalilnya ialah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khulalun wala syafa'ah. wal kafiruna humudz zalimun. Dalilnya ini, wahai orang-orang beriman, infakkanlah dari sebagian rezeki kalian sebelum datang nanti, sebelum nanti akan hadir hari yang tidak ada baik di situ. Tidak ada khullah, tidak ada baik, tidak ada khullah, tidak dijual beli, dan tidak ada syafaat. Dan orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Nah, tafadhal, dibaca sini syarahnya. Ya, Pak Imam Muttaqin. يخروا بين يدي ربه حتى يقال منصوب بأن مضمرة بعد حتى illa ba'dal idzin. Nah, saya perhatikan. Syafaat. Dari mana tadi Pak Imam? Nah, fa syafaatu laha syurutun wa laha quyudun wa laysat mutlaqatan. Nah, syafaat itu dia memiliki syarat-syarat. Dia memiliki quyud. Ya. Memiliki beberapa kriteria-kriteria, laysat mutlaqatan. Tidak secara mutlak saja orang dapat syafaat, bisa memberikan syafaat. Syafaat itu syafaatan ada dua. Syafaatun nafahallahu jalla wa ala, ada syafaat yang Allah nafikan. Wa hiya syafaatu bi ghairi idznih. Subhana, yaitu syafaat yang tanpa izinnya. Fala yasfa'u ahadun indallahi illa bi idznih. Maka seorang pun tidak akan dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Afdalul khalq, manusia yang paling utama, wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi, yaitu Muhammad SAW. Ida arada ayyashfa'a li ahli al-mawqifi, apabila beliau hendak memberikan syafaat kepada ahli al-mawqif. Ahli al-mawqif itu ialah orang-orang yang berdiri di padang mahsyar semuanya. Semua manusia. Ya. Yaumal qiyamati yakhurru sajidan. Pada hari kiamat beliau tersungkur sujud. Ya baina yadi rabbih, di hadapan Rabb-nya. Wa yad'uhu, kemudian beliau berdoa kepada Allah, wa yahmaduhu, memujinya, wa yusni alaih, menyanjungnya, la yazalu sajidan, dan beliau senantiasa sujud. Ya, la yazalu, yazalu itu teman-temannya kana nanti, ya. Hatta yuqala lah, hingga dikatakan kepada beliau, ya, irfa ra'sak, angkat kepala, wa qul, ucapkanlah, tusma, maka engkau akan didengar, wasfa, wasfa, ya, berilah syafaat, tusyaffa, maka engkau akan dapat memberikan syafaat. Ini dapat izin dari Allah dulu. Enggak langsung kucuk-kucuk beri syafaat. Oh, enggak bisa. Fala yashfa'u illa ba'dal idzin. Maka tidak akan dapat memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin. Qala wasyafa'atul musbatah, wasyafa'atul musbatah, syafaat musbatah ialah yallati tutlabu min Allah, dimatan. Dimatan. Syafaat musbatah ialah syafaat yang dicari dari Allah. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Wal masyfu' lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzin. Orang yang memberikan syafaat ialah yang dimuliakan dengan syafaat. Dan yang mendapatkan syafaat ialah yang Allah ridhoi ucapannya, amalannya setelah mendapatkan izinnya. Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Lihat di footnote nomor berapa sekarang? Nomor 8. Tafadhal dibaca sini. Pak Hadi. Masyafa'atu al-musbata. Ya allati takunu la li ahli tauhid wal musyriku la tanfa'uhu syafa'atu. Syafa'atun. Syafa'atun. Walladhi yuqaddimu Al-Qarabina itu jamak dari kurban. Qarabina terus di kuburi wa mudur man muduri li kuburi hada musyrikin. Musyrikun. Kenapa jadi musyrikin? Hada mubtada. Musyrikun khabar. Kenapa jadi musyrikun? La tanfa'uhu asy-syafa'ah. Nah, baik perhatikan. Syafaat musbatah itu apa? Iyallati takunu li ahli tauhid. Itu syafaat yang ditetapkan, diberikan untuk orang-orang bertauhid. Maka musyrik, musyrik itu orang berbuat syirik pada Allah. La tanfa'ahu syafa'atun. Maka syafaat tidak bermanfaat untuknya. Artinya orang yang musyrik tidak akan dapat syafaat Nabi. Tidak akan dapat syafaat siapapun. Kalau ada orang beri syafaat, enggak mendapat manfaat. Ya. Walladhi yuqaddimu al-qarabina. Adapun orang-orang yang malah melakukan qarabin, ya, kurban pendekatan diri lil kubur, kepada kuburan, wan nuduril kubur, dan orang-orang yang bernadar untuk kuburan, hadza musyrikun. Maka dia adalah orang yang musyrik, la tanfa'uhu syafa'atu, asy-syafa'atu. Maka syafaat tidak bermanfaat untuknya. Ya, kemudian khulasah al-qaul, khulasatul qaul, kesimpulan ya pernyataan ini. Ya. Tafadhal, siapa Aldi? Ya. Khulasatul qauli an syafa'atul manfiyata yallati tutlamu bi ghairi idznillahi au tutlamu li musyriki. Wa syafa'atul musbatahu ya laki kabudu ba'da iznillahi wa li ahli tauhid. Nah, khulasatul qaul, kesimpulan pernyataan ini, syafaat manfiyah ialah yang tutlab, itu diminta dicari bi ghairi idznillah, tanpa izin dari Allah, atau dicari dari orang musyrik. Nah, syafaat musbatah ialah syafaat yang takunu ba'da iznillah, setelah adanya izin dari Allah li wali ahli tauhid, dan diperuntukkan untuk ahli tauhid. Masuk sekarang kaidatus salisah. Oh, ini udah bentar lagi nih, berarti kitab ini selesai. Kaidah ketiga, qala. Nah, tafadhal dibaca di sini. Kaidah ketiga, ya. Siapa? Pak Pardi. Bukan zahara. Di mata. Sallallahu alaihi wasallam. Unasin. Unasin ada bakti kan. Unasin mutafarriqina. Aha, mutafarriqina. Fi ibadatihim. Minhum min man yu'bad. Man yu'ya'budu. Kalau yu'bad diibadahi loh. Man yu'budul malaikata. Terus? Wa minhum man ya'budu. Kenapa mansub ya budah? Man ya'budul. Anbiya'a. Wa salihina. Nah. Wa minhum man ya'budul ahjara wa ashjara. Wa minhum man ya'budul syamsa wal qamara. Wa qatalahum rasulullahi rasulullah fa'il. Domir setelah fi'il itu pasti maf'ul muqaddam. Tadi malam jelaskan. Wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriqu bainahum. Nah. Ini kaidah penting, ini kaidah ketiga ini, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unas. Nabi SAW muncul, ya, hadir kepada manusia yang mereka mutafarrikin, berbeda-beda fi ibadatihim, dalam peribadatannya. Ada yang menyembah kayu, menyembah batu, menyembah jin, menyembah malaikat, menyembah orang soleh, menyembah makam wali, ya, menyembah patung, menyembah dewi, dewa, menyembah api, menyembah salib, ya, menyembah Nabi Uzair. Nah, ini Rasulullah SAW diutus, ya, kepada mereka. Ada yang animisme, minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi dan orang soleh, ada yang menyembah ahjar, batu bebatuan, asjar, pepohonan. Ditulis, kalau enggak tahu artinya, Rusdi. Jangan ngeliatin saya. Aduh. Nanti saya tanya ini, apa artinya? Ibu enggak tahu. Bukunya jangan mulus, Rusdi, Saumur. Ya. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara. Di antaranya ada yang beribadah kepada bulan dan matahari dan bulan. Qatalahum Rasulullah SAW jami'a. Tapi Rasulullah SAW memerangi mereka semuanya, walam yufarriq bainahum, dan tidak membedakan di antara mereka. Sama jadinya. Statusnya semuanya sama. Kafir, ya. Harbi. Ya. Diperangi oleh Rasulullah SAW. Nah, lihat syarahnya situ. Ya, Mas Patur. Minhum man ya'budu al-malaikata, wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamara, wa minhum man ya'budu al-asnama wal ahjara wal asyara, wa minhum man ya'budu al-awliya'a was-salihina. Wa hadha min qubhil. Qubhi, dia masdar dari qabuha. Jangan, kalau qabahan itu masdar dari qabaha, tapi ya, kurang munasib. Paling munasib adalah qubh, masdar dari qabuha, yaitu qubhan. Ya, terus wala min qubhi syirki anna ashab anna ashabahu la ijtama'una ijtama'a la yajtami'una ala syai'in wahidin bi khilafil muwahhidina fa inna ma'budahum wahidun subhanahu wa ta'ala. Ahar baun mutafarriquna khairun amillahu wal amillahu wahidul fokat ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha. Nah, kaidah yang ketiga bahwa Nabi SAW bu'itha, diutus, ya, ila unasin, diutus kepada manusia, minal musyrikin, dari kalangan musyrikin. Maka di antara mereka ada yang beribadah pada malaikat, ada yang beribadah pada matahari dan bulan, ada yang beribadah pada asnam, berhala-berhala, wal ahjar, bebatuan, wal asjar, pepohonan. Di antara mereka ada yang beribadah kepada awliya, para wali, wassalihin, dan orang-orang saleh. Nah, berarti di mana bukunya? Tidak ada. Belum. Belum betul kopi. Baru seminggu, ya. Baru seminggu belum di sini. Udah. Hada min qubhi syirk. Maka ini adalah termasuk dari keburukan, kesyirikan. Lihat. Anna ashabahu, bahwa pelaku kesyirikan, la yajtami'una ala syai'in wahidin. Mereka tidak pernah bersatu di atas satu hal. Ya, di atas satu landasan. Bi khilafil muwahhidin. Berbeda dengan kalangan orang-orang yang bertauhid. Fa inna ma'budahum wahidun. Maka peribadatan mereka, apa yang disembah mereka, itu satu. Nah, ini, ya. Kalau rame-rame, banyak-banyak, tapi tidak bersatu di atas tauhid, hakikatnya mereka berpecah belah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu, padahal kalbu mereka berpecah belah. Adapun kaum muwahidin, kalaupun berpecah belah dalam hal yang lain, tapi ma'bud mereka Rabb mereka ialah satu. Nah, walaupun tercela, tetapi ada sisi terpujinya, yaitu tetap satu peribadatan mereka. Baik, barakallahu fi. Allah Ta'ala berfirman, arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah ya arbab, berhala-berhala yang berbeda-beda itu lebih baik atau Allah kah yang lebih baik? Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa, yang Maha Mengalahkan. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an. Tidaklah kalian beribadah kepada selainnya, selain Allah, kecuali cuma nama-nama saja. Sammaitumuha, yang kalian nama-namakan. Kalian namakan menjadi Lata, Uzza, Hubban, ya, dan yang lainnya. Taib. Nah, berikutnya tafadhol, dibaca di sini. Ya. Syekh, siapa di sini? Pak Nur Ali sudah siap mau baca belum? Belum. Coba Iqbal. Salbiyat. Wa abatilihi abatil. Mafail, kebatilan, terus. La yajma'uhum dhabitun. La yajma'uhum dhabitun. Apa i'rabnya dhabitun, Iqbal? Fa'il. Humnya itu maf'ul. Terus. Ala? Aslin. Pokoknya hukum asal inwin itu, hukum asal isim itu ditanwinkan selama tidak ada al. Itu catat, tidak ada al. Kemudian tidak dia isim tersebut isim munsharif, bukan ghairu munsharif. Yang berikutnya dia bukan isim mabni. Yang berikutnya dia tidak diidofahkan. Dia tidak menjadi mudof. Maka tanwinkan ala aslin, udah gitu, jangan ala asl, ala salah nanti, ya, terus. Innama yasiruna ala ahwaihim wa du'ayat di ayat mudlil la, itu fa'il dari dallala yudallilu mudallilina fatak suru tafarrafatahu fatak sura, ini mansub dengan fa sababiyah fatak sura tafarruqatu tafar ya fatak sura tafarruqatuhum terus mislul mamluki mana alladhi yu'abbiduhu syakhsun wahidun yarkamu ma'am ya'rifu maqasiduhu wa ya'rifu maqalibahu wa yarkamu ma'am. Cukup. Wamin salbiyatil bashar wa abatilihi, maka di antara keburukan manusia dan kebatilan-kebatilannya, anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim, yaitu min salbiyatil syirki wa abatilihi, di antara keburukan-keburukan kesyirikan dan kebatilannya, bahwa pelakunya mereka berpecah belah dalam ibadat mereka. Nah ini, kalau ahli tauhid walaupun berpecah belah dalam perkara, banyak perkara kan ya, perkara furu, ya ahli tauhid, tahdir-tahdiran ahli tauhid ya, karena hizbiyah masih menghinggapi, tapi ibadah peribadatan mereka tidak berbeda-beda dalam peribadatan ya. Kalau ahli syirik, mereka berbeda-beda dalam peribadatan. Mereka bersepakat dalam perkara furu', tapi berbeda dalam perkara usul. Nah, ini bahaya ini. La yajma'uhum dhabitun. Maka satu dhabit, ya, prinsip tidak menyatukan mereka. Maka prinsip tidak menyatukan mereka. Kenapa? Li'annahum la yasiruna ala aslin. Karena mereka tidak berjalan di atas prinsip dasar, landasan dasar, landasan pokok. Wa innama yasiruna ala ahwa'ihim wa di'ayatil mudallilin. Tapi mereka hanya berjalan di atas hawa nafsu mereka. Dan di ayat dan seruan-seruan mudallilin, orang-orang yang menyesatkan. Maka fatak surah tafarruqatuhum, maka semakin banyaklah perselisihan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan hal ini dalam Quran. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani masala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah taala berfirman, Allah membuat perumpamaan, yaitu ya, rajulan, seorang pria, fihi syuraka. Seorang pria di sini maksudnya budak, ya, yang fihi syuraka, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat. Artinya ini budak punya rame-rame, rajul ini. Ya. Mutasyakisuna, yang apa namanya? Mereka saling berselisih, ya. Saling berselisih, yang bersikat, yang dalam perselisihan. Jadi yang punya itu berselisih. Wa rajulan, dan permisalan kedua, seorang pria, salaman li rajulin. Nah, dan seorang pria atau seorang budak yang menjadi salaman, artinya milik penuh, full, ya. Milik penuh, full, satu tuan saja. Yang tadi tuannya banyak. Hal yastawiyani masalah, kata Allah kemudian. Apakah kedua budak ini sama halnya? Sama? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi mayoritas mereka tidak mengetahui. Paham enggak sini perumpamaan dari Allah ini, ya? Falladhi ya'budullah wahdahu mislul mamluk. Maka orang yang beribadah kepada Allah saja, kepada Allah semata saja, maka dia seperti mamluk, seperti budak, seperti hamba, seperti hamba. Alladhi yu'abbiduhu syakhsun wahidun, yang memperbudak dia cuma syakhsun wahidun, cuma satu orang. Wayartahu ma'ahu, akhirnya dia nyaman dengan tuannya tadi, nyaman dengan tuannya tadi, gak banyak yang merentah. Ya'rifu maqasidahu, dia mengetahui maksud-maksud dari tuannya tadi. Dia enggak bingung. Wa ya'rifu matalibahu wa yartahmahu. Dan dia tahu matalibahu, itu permintaan-permintaan dari tuannya tadi. Karena tuannya cuma satu. Maka dia nyaman dengan ya dengannya. Lakin al-musyrik, akan tapi orang yang berbuat syirik itu, kata Syekh, mithlul ladzi lahu iddatun malikin. Maka dia seperti budak yang memiliki sejumlah tuan, sejumlah raja. Bingung dia. Mau taat apa yang mana? Mau taat dalam bentuk apa? Mayadri, dia enggak tahu man yurdi minhum. Dia enggak tahu siapa yang bisa dicari keridoannya. Kullu wahidin lahu hawan. Semua, masing-masing dari, setiap dari tuan itu memiliki hawa nafsu. Wa kullu wahidin lahu talabun. Setiap masing-masing dari tuannya tadi memiliki permintaan. Ini belum dibaca, ya. Nah, wa kullu wahidin lahu rughbatun. Dan setiap tuan masing-masing memiliki rughbah, itu keinginan. Terus lanjutin dibaca di sini, ya. Nah, siapa? Syekh. Mana Pak Edi? Mana Pak Edi? Aduh. Ayo coba baca, Pak Edi. Kullu wahidin yuridu an ya'tiya. Iddatu ashkhasin. Wa rajulan salaman Malikuhu syakhsun wahidun. Ya na'at. Yartahu min ma'ahu. Hadha natharun darabahu ma'ahu lil musyriki walil muwahhidi. Aha, baik, ya. Dan setiap mana tadi kul wahidin, setiap tuan masing-masing menginginkannya ayat yang indah datang kepadanya saja. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, daraballahu mathala rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Allah memberikan perumpamaan dengan seorang pria yang sebagai budak tapi dia milik orang-orang yang berserikat, para tuan berserikat, mereka berselisih. Yani yamlikuhu iddatu ashkhas, yaitu yang memilikinya adalah sejumlah orang. La yadri man yurdi minhum, dia tidak tahu siapa yang bisa dicari keridoannya. Warajulan salaman lirajulin, nah ini permisalan kedua yang Allah berikan di Al-Quran. Dan seorang budak pria yang salaman, milik penuh bagi satu tuan, satu orang. Malikuhu syakhsun wahidun, tuannya hanya satu. Hadha wa hadha yartah mahu, maka dia nyaman dengan satu tuan tadi. Maka ini adalah permisalan yang Allah berikan bagi kaum musyrik dan muwahhid. Baik. Tafadhal, Ainur dibaca. Al-musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim, wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Qatala al-wasaniyina, qatala al-yahuda wa an-nasara, qatala al-majusa, qatala jami'al musyrikin. Qatala alladhina ya'buduna al-mala'ikata wal ladhina ya'buduna al-awliya' wa ya'buduna al-awliya'a was-salihin lam yufarriq bainahum. Wa hadha fihi raddun 'ala alladhina yaquluna alladhi ya'budu as-sanama laysa mithla alladhi ya'budu rajulan salihan wa malakan min al-mala'ikati, li'anna ha'ula'i ya'buduna ahjaran wa asjaran wa ya'buduna jama'adatin. Amal ladhi ya'budu rajulan solihan waliyan min awliya'illahi laysa misal ladhi ya'budu al-asnama. Wa yuriduna bidhalika anna ladhi ya'budu al-qubura al-ana yakhtalifu al-hukmuhu anil ladhi ya'budu al-asnama. Fala yakfur. Boleh baca yakfur atau yukaffaru. Kalau fala yakfur maka dia tidak kafir. Kalau fala yukaffaru maka dia tidak boleh dikafirkan. Fala yukaffar, maka dia tidak boleh dikafirkan. Terus wala yu'tabaru, wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan wala yajuzu qatalahu. Nah, wala yajuzu qitaluhu. Dari mana Ainur bacanya ini? Fal musyrikun. Maka musyrikun mutafarriquna fi ibadatih. Mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahum, memerangi mereka, walam yufarriq bainah, enggak membedakan di antara mereka. Qatalal wasaniyin, Nabi memerangi para penyembah berhala, memerangi Yahudi Nasrani, memerangi Majusi, memerangi jami'al musyrikin, semua orang-orang musyrik. Wa qatala alladziina ya'buduna al-malaa'ikata, dan Nabi memerangi orang-orang yang beribadah pada malaikat. Wa alladziina ya'buduna al-awliya'a was-shalihiin, dan yang beribadah kepada para wali dan orang saleh. Lam yufarriq bainahum, Nabi tidak membedakan sedikit pun di antara mereka. Fa hadza fihi raddun, kata Syekh, maka dalam bab ini terdapat bantahan. Alladziina yaqulun, bagi orang-orang yang mengatakan alladzina ya'buduna sanama laisa mithla alladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaika. Kata mereka, ini ahlu batil ya, orang-orang yang beribadah kepada sanam, kepada berhala, itu tidaklah sama, tidaklah seperti orang-orang yang beribadah kepada orang saleh, beribadah kepada malaikat. Ya, beribadah kepada malakan. Malakan itu mufrad dari malaikat, karena malaikat adalah jamak. Li'annaha ula'i ya'buduna ahjaran, karena mereka yang menyembah berhala itu beribadah kepada bebatuan, asjar, pepohonan, wayabuduna jamadatin, dan beribadah kepada jamadat. Ya. Jamadat itu benda-benda mati. Jamadat itu apa? Benda-benda mati. Amal ladzi ya'budu rajulan salihan. Adapun orang-orang beribadah pada orang saleh, walian wa walian, beribadah pada wali min auliyaillah. Alaysa mithla alladzi ya'budul asnam. Maka tidak sama seperti orang-orang yang beribadah kepada berhala. Ini syubhat. Syubhat. Kata mereka, oh beda gitu. Ya. Nah, dibantah oleh Syekh. Yuriduna bidzalik. Mereka menghendaki dengan hal tersebut, annalladzi ya'budul qubur al'ana, bahwa orang-orang yang beribadah kepada kuburan hari ini, yakhtalifu hukmuhu. Berbeda hukumnya. Ya, annalladzi ya'budul al-asnama, dengan orang-orang yang beribadah kepada berhala. Fala yakfur, maka fala yakfur, mereka tidak kafir. Atau antum boleh baca wala yukaffar, maka mereka tidak dikafirkan. Wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan. Ya. Dan amalnya tadi beribadah kepada kuburan wali orang soleh, la yu'tabar, tidak dianggap sebagai sebuah kesyirikan. Wala yajuzu qitaluhu, tidak boleh diperangi. Nah, ini syubhat dari mereka untuk melegalkan peribadatan kepada orang-orang soleh yang telah mati. Nauzubillah. Nah, Anwar, Syekh Anwar. Usyrika ma'a Allah. Nah, ini syubhat dijawab oleh Syekh. Wa naqul, maka kami jawab. Ar-Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yufarriq bainahum. Tidak membedakan di antara mereka, tidak membedakan di antara mereka, maksudnya antara para penyembah berhala dengan penyembah kubur wali orang-orang soleh. Paham sini? Rasulullah SAW enggak bedain. Bali i'tabaruhum musyrikina kullahum. Bahkan Rasul menganggap mereka semuanya sebagai musyrik. Semuanya dianggap sama. Yang beribadah pada wali orang soleh, musyrik. Yang beribadah pada berhala, musyrik. Beribadah pada malaikat, musyrik. Animisme, musyrik. Sama semuanya. Wastahalla dima'uhum, ya, dan Rasulullah SAW menghalalkan dima'uhum, darah mereka, artinya mereka diperangi, dibunuh dalam sebuah peperangan jihad yang syar'i. Wa amwalahu, harta mereka diambil sebagai ghanimah. Wa lam yufarriq bainahum, dan Rasul tidak membedakan di antara mereka. Walladzi ya'budunal masih, dan masiha, dan orang-orang beribadah kepada masih, yaitu Isa. Wal masihu Rasulullah SAW. Padahal Al-Masih adalah Rasulullah SAW. Rasulullah, ya, utusan Allah. Wa ma hada qatalahum. Ya, tetapi bersamaan dengan hal ini, walaupun demikian, Rasulullah SAW tetap memerangi mereka. Kaum Romawi beragama Nasrani menyembah kepada Nabi Isa. Nabi Isa adalah Rasulullah. Nabi Isa adalah Nabiullah. Kekasih Allah. Orang yang Allah cintai. Nah, orang yang beribadah pada Isa diperangi oleh Rasulullah SAW. Kaum Persia dan yang apa? Kaum Romawi. Wal Yahud ya'buduna Uzairan wa hum min anbiya'ihim wa huwa min anbiya'ihim. Orang-orang Yahudi beribadah kepada Uzair. Uzair di sini dia isim munsharif, ya. Dia isim munsharif. Lihat mansubnya dengan fathatain. Qala Uzairun berarti, bukan Uzairu. Marartu bi Uzairin, bukan bi Uzaira. Nah, orang Yahudi beribadah kepada Nabi Uzair dan beliau adalah salah satu di antara nabi-nabi bi anbiya'ihim. Nabi-nabinya yang diturunkan kepada Bani Israel. Ya, orang Yahudi au min salihihim atau di antara orang-orang saleh mereka. Tapi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yufarriq bainahum. Orang Yahudi ini diperangi oleh Rasulullah SAW dan tidak membedakan di antara mereka dalam perang Khaybar, ya, habis Yahudi perang Khaybar diperangi. Maka musyrik la tafriqa fi, tidak ada perbedaan dalamnya. Ya baina man ya'budu rajulan salihan au ya'budu sanaman au hajaran au syajaran, antara orang yang beribadah kepada orang saleh atau beribadah kepada berhala atau beribadah kepada kayu, batu atau pohon. Karena syirk huwa, karena yang namanya syirik adalah ibadatu ghairillah kainan man kana. Yang namanya syirik adalah peribadatan kepada selain Allah, siapapun dia. Siapapun dia itu syirik. Siapapun yang beribadah dan siapapun yang diibadahi itu adalah syirik. Siapapun, enggak mentang-mentang yang disembah adalah makhluk yang paling mulia Rasulullah SAW, maka enggak jadi syirik. Oh enggak, tetap berbuat musyrik. Ya, tetap berbuat kesyirikan. Kemudian walihada yaqul, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian pada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan la nahya wa la tusyriku bihi syai'a. Wa kalimatu syai'an, dan kalimat syai'an dengan sesuatu apapun itu nakiratun, adalah bentuk nakirah yang umum. Fi siyaqin nahi, dalam bentuk redaksi larangan. Itu larangan adanya la nahya. Ya. Ta'ummu kulla syai'in, itu mencakup segala hal. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, apapun, siapapun, begitu. Ya, ta'ufu kullu man usyrika ma'a Allah. Ini mencakup semua yang disekutukan bersama Allah. Apakah itu dari malaikat, rasul, orang soleh, atau aulia, para wali. Wal ahjar wal asjar, apalagi bebatuan dan pepohonan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ. Perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan agama ini hanya milik Allah. Wah, ini dalil disembahnya apa? Dalil disembah apa namanya, kesyirikan tadi, ya. وَدَلِلُ الشَّمْسِ سِوَى الْقَمَرِ. Ini aja dulu ya, footnot nomor 110 dulu. Footnot nomor 10 dulu. Tafadhol, baca lagi. Ya, Mas Bowo. Nah, dalil atas diperanginya kaum musyrikin, ya. Terus? Hasba ma'budatihim. Istasna apa fil mudhari'nya? Yastasni. Mansub majzum wa lam tujzmihi hadzfu harfil illah. Ya enggak? Hadzf huruf illah itu ya. Terus maqala hatta la takuna fitnatun. Fitnatu asyku ay la yujadu syirkun. Wa hadha 'amun ay asyirkun. Sawaan. Sawaan. Sawaan. Asyirku bil awliya'i wa salihin. sini sawaan nanti dia sebagai khobar kana, ya, yang kananya tersebut mahdhuf. Terus au bil ahjari au bil ahjari au bil syamsi au bil qamari fayakun ad-dinu lillahi takunu al-ibadatu kulluha lillahi laysa fiha syirkatan syarikatun li ahadi li ahadi kainan man kana fala farqa baina syirki bil awliya'i as-salihin au bil ahjari au bil ahjari atau bi syayatin syayatin bukan dia jamak mudzakkar salim iya au ghairihim. Coba perhatikan qauluhu dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, yaitu kesyirikan. Dalil ala qitalil musyrikin, dalil atas diperanginya kaum musyrikin tanpa membedakan diantara mereka siapapun apapun peribadatan mereka. Dan Allah Ta'ala berfirman, qatiluhum, perangilah mereka, maka ini adalah umum, mencakup seluruh kaum musyrikin. Lam yastasni ahadan, dan Allah tidak mengecualikan siapapun. Hatta sumaqal, kemudian Allah berfirman, hatta la takuna fitnah, hingga tidak ada lagi fitnah. Al-fitnah adalah asyirk. Aila yujadu asyirkun, yaitu tidak didapati lagi kesyirikan. Wahada amun, maka ini adalah umum. Ya, ay syirk, yaitu kesyirikan. Sawa'an asyirku fil awliya'a wassalihin. Sawa'un fil awliya'i wassalihin. Ya, baik itu syirik terhadap para wali maupun orang soleh, atau ahjar bebatuan, atau asjar pepohonan, atau matahari atau bulan. Wa yakunu din takunu al ibadatu kulluha lillah. Wa yakunu dinu lillah. Dan agama ini menjadi milik Allah, yaitu ibadah. Ibadah ini semua milik Allah, laisa fiha syarikatun. Yang tidak ada penyekutuan, penyekutuan Allah li ahadin, terhadap penyekutuan terhadap siapapun, kainan man kana, siapapun dia. Wala farqa, maka tidak ada perbedaan antara kesyirikan dengan kepada para wali dan orang saleh, atau bebatuan, pepohonan, atau dengan ya, para setan atau ghairihim atau yang lainnya. Qala wa dalilu syamsi wal qamar, dalil tentang matahari dan bulan yang disembah. Qauluhu wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la yasjudu lisyamsi wala lil qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah langit, malam, siang, matahari dan bulan. Kemudian Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wal qamar. Ya, wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan janganlah kalian sujud kepada bulan. Nah. Ya, Aldi coba Aldi baca lagi. Footnote nomor 11. Aldi enggak fokus. Inda tulu isyamsi. Panuhina. Panuhina al-mukalliya fi hadaini al-waqtaini. Wa inkanat al-salati. Menkanat. Kita belum belajar. Ini santri ya, belum belajar mengenai kana. Ya. Masih bab af'al ya. Jauh, nawasib. Masih nawasib. Namanya kana itu, pernah saya terangkan sedikit. Kana itu fi'il naqis. Maka dikurang, dia enggak punya fa'il, dia punyanya isim dan khobar. Isim dan khobarnya itu aslinya adalah mubtada khobar. Maka kanat as-shalatu. Dan kana itu rumusnya terbalik dengan inna. Kalau kana menrafa'kan isim, menasobkan khobar. Nah, nanti kita belajar ya. Yang santri baru Ya, nawasib. Wah, Aldi masih nawasib. Bacanya udah lancar, Aldi. Habis makan apa, Aldi? Subuh, sebelum subuh tadi. Makan apa, Aldi? Belum makan? Taib. Ya. Wa idza wa in kanatish sholatu lillahi. Terus? Lakin lamma kanatish sholati fi hadzal waqti. Fi hadzal waqti. Fi hadzal waqti musyabihatu. Musyabihatun. Musyabihatun li fi'li musyrikina muni'a min dzalika haddan. Li dzari'ati allati tuqdi ila syirki. Sallallahu alaihi wasallam, jangan pelit baca selawat. Nah, itu kan ada tulisannya selawat. Saddan lidariyat. Wa sadda dara'ihi. Wa sadda dara'ihi al-mufdiatu ilaihi. Mana dari mana Aldi bacanya? Oh, footnote nomor 11. Dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamar. Ya, ayat di atas ini menunjukkan bahwa di sana ada orang yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa lihada, oleh karena itu naha Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang anis salati inda tul'i syamsi wa inda ghurubiha. Melarang salat ketika terbitnya matahari atau terbenamnya. Saddan lidari'ah. Ini dalam rangka menutup pintu celah ke dalam hal yang dilarang. Ya. Karena pada saat itu orang-orang kafir menyembah tanduk, menyembah setan. Karena setan, iblis, ya, mengeluarkan tanduknya ketika matahari terbit atau matahari terbenam. Lianna hunaka mayasjudu lisyamsi wal inda tulu'iha wa yasjudu laha inda ghurubiha. Karena ada orang yang beribadah pada matahari ketika dia terbit, sujud dia kepada matahari ketika terbenam, panuhina. Nah, ini dengan bentuk diksi kalimat, ya, bina lil majhul. Maka kita dilarang an nusolliya fi hadainil waqtain. Kita dilarang sholat di dua waktu ini. Wa in kanatish sholatu lillah. Walaupun sholatnya itu ditujukan untuk Allah, bukan untuk iblis, bukan untuk setan yang mengeluarkan tanduknya. Lakin lamma kana fi salati fi hadzal waqti musyabihatun lil fi'lil musyrikin muni'a min dzalik. Akan tapi tatkala salat di waktu tersebut itu menyerupai perbuatan musyrikin yang menyembah setan, maka kita, atau menyembah matahari, maka kita dilarang dari perbuatan tersebut, ya, saddan lidariyah, dalam rangka menutup celah celah hal-hal yang diharapkan. Ainur itu anaknya ya, nungguin. Minta diantar sekolah kali. Aufa. Aufa bukan? Anak antum bukan? Lah, anaknya sendiri gak kenal. Oh bukan. Anaknya Pak Amin kali? Siapa? Syakir. Yang nganterin antum Pak Istri? Allati yufdi ila syirk, yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Rasulullah SAW datang melarang kesyirikan dan menutup, ya, celah-celah yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Tapi cukup ya, nanti kita lanjutkan lagi sampai pada nanti dari lul malaika. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Nanti yang santri Ustaz Abdul Majid ngajar enggak tajwid? Hari ini libur. Ya udah, nanti jam 8 saya aja ngajar ya. Ajrumiyah lagi. Insyaallah.